أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. سورة البقرة آية 26. طيب إن الله سسموه الله إن الله لا يستحيي سسمي الله لا تدا لا مسافر تدا ذهبت إلى المدرسة ذهبت إلى المسجد adakah kamu pergi ke masjid la tak kalau jumpa dalam Quran sebut la apa La ilaha illallah. Apalah? Tidak. Tidak. Ashhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan. La ilah. La yastahyi. Mudhari'. Yastahyi. Mudhari'. Siapa ia? Dia. Dia tidak malu. Sesungguhnya Allah, dia tidak malu. Allah tidak malu. An yadriba, daraba maksud pukul. Tapi kat sini maksud an yadriba, memberi perumpamaan. Banyak dalam Al-Quran menggunakan kalimah daraba, maksudnya memberi perumpamaan. Daraballahu mathalan rajulain. Baik. An yadriba, memberi perumpamaan. Kalau misal, biasanya bahasa orang agak guna an yadriba masala. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk memberi perumpamaan. Membuat perumpamaan masalan ma. Apa itu ma? Apa-apa sahaja. Ma maksud apa, tapi dekat sini, apa sahaja. Ma kat sini, nakirah wasifah. Kalau baca nahwu dipanggil apa? Nakirah wasifah. Yang masalan ayu masal. Masalan ayu masalin. Apa saja perumpamaan. Allah tak malu. Itu hak Tuhan lah. Kita lepas perumpamaan apa ni Syekh? Lepas kita belajar mengenai apa? Sifat al-muttaqun, al-kafirun, al-munafiqun. Daripada awal Baqarah 5 ayat tu jelas mengenai sifat al-muttaqun diikuti apa ni sifat al-kafirun kemudian al-munafiqun. Baik, golongan-golongan ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah, munafik kepada Allah, innallaha la yastahyi, Allah tak malu memperumpamakan. Tepat juga semua juga saya dia punya imbuhan dia saya itu mahal tu imbuhan memperumpamakan tak ada saja tak ada. Jadi dah kamu sama dia tak ada juga tu. Memperumpamakan tu saya tu. Ha? Allah tak malu membuat perumpamaan. Ah ha, itu ada. Ha cari. Saya pun editor juga saya. Masa edit buku kita jaga bahasa kan? Oh bila mengajar tak jaga pula. Membuat perumpamaan. Allah tak malu. Golongan sebegini mabaubatan fama fauqaha. Allah umpamakan golongan sebegini kufar, munafiqun, fasiqun, sayyid. Allah tak malu umpamakan seperti ba'udah. Apa ba'udah? Nyamuk. Nyamuk. Kenapa Allah umpama antum yang ingkar dengan nyamuk? Kerana nyamuk tu paling kecil tetapi berbisa dia. Antum pun takut nyamuk ke sekarang mesti denggi juga saya. Saya dengar cerita ada saudara kita meninggal dekat seksyen 25. Kerana dengi tempat saya tinggal dulu yang lama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah umpamakan golongan ni seperti da'ubah. Dia ada sebab nuzul dia. Sebab dia punya sebab-sebab nuzul, sebab penurunan ayat ini ada sebab dia. Kalau kita belajar tafsir kan. Allah tak malu pun. Seolah Allah berbicara kepada antum, kawan tak malulah nak umpama-dama dulu. Allah sebut dalam suratul Hajj. Ini sebab nuzul ayat ni. Sebab penurunan ayat ni Allah nak jawab balik kepada musyrikin Makkah. Sahib, dalam suratul Hajj ayat 73 syekh. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Sahib, innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. Suratul Hajj ayat 73. Sahib, mula-mula Allah sebut, kalau anda tahu kan, saya dah bercerita pada anda belum, kalau mula dengan ya ayyuhan nas, dengan ya ayyuhal ladzina aman, kalau Allah mula dengan ya ayyuhan nas, musyrikin Makkah, ayat tu diturunkan di Makkah Madaniyah. Makkiyah ayat. Mula dengan ya ayyuhallazina amanu di Madinah ayat tu. Madaniyah. Sayyid. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, sama ada orang kafir atau orang mukmin. Duriba masal, diumpamakan. Sayyid, golongan-golongan yang musyrik itu dia duk sembah patung Allat, Al-Uzza, Al-Manat dan sebagainya. Fastami'ulah, dengar sini. Ini Tuhan nak cakap sama antum. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya orang yang selalu menyeru, selalu saja apa, bergantung kepada makhluk selain Allah. Lan yakhluqu dzubaban. Hak yang dia duk gantung tu. Ini istilah saya juga tu. Yang dia duduk gantung. Faham tu? Kalau antar sembah Allat, patung Allat, Al-Uzza, Al-Manat, tiga-tiga tu, lainnya puluku zubaban. Tiga-tiga benda tu langsung tak boleh mencipta seekor apa? Seekor apa? Zubab. Lalat. Tuhan nak memperli antum. Ini bak syirik lah. Tak boleh syirik je. Sayyid, nanti saya cakap bahasa syirik. Anta duk percaya, duk sembah, duk sembah patung, duk sembah apa-apa tu. Sikit-sikit, jumpa untuk bomoh. Itu pun sembahan juga. Kan saya dah jelas pada antum. Fala saja'alu lillahi andadan. Kita dah lepas ayat tu. Jangan kamu jadikan di sisi Allah itu andadan. Apa itu nizan? Tandingan. Sakit, yang sembuh Allah. Sakit, terminta orang sembuhkan anta. Tuhan jauh, semayang petak apa petak. Dia dah tak nampak Tuhan kat mana. Tak tahu dah, macam seorang tak ada Tuhan. Fala taj'alu lillahi andadan. Tapi sekiranya anta sakit, anta mohon pada Allah supaya disembuhkan, dan masa sama anta ikhtiar, anta pergi jumpa doktor. Sahib. Anta pergi jumpa dengan ustaz-ustaz, anta buat ruqyah. Boleh, harus. Saya yang masalahnya antar sakit terus saja. Tak nampak Tuhan. Sakit sikit ubat. Sakit sikit ubat. Tak nampak Tuhan. Itu tak boleh. Tapi kalau antar masih ingat Tuhan, memang Tuhan jadi ke asbab pun ubat tu. Likul, dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, likul lida'in dawak. Setiap penyakit mesti ada ubat dia. Kena ikhtiar je ubat dia je. Baik, dalam suratul Hajj. Ya jenis hawa dia sembah tu, dia percaya, Tok Bomoh tu pun mati juga dia. Kalau dia sakit, doktor sakit, dia pun risau juga. Doktor je, dia doktor. Sakit dia, siapa nak ubat dia? Entah. Itu nak bagi tahu Tuhan nak memperli kita lah, jenis yang tak ingat Tuhan ni lah. Kalau ingat Tuhan tu, Masya Allah. Fa'id la yakhluqu dzubaban. Dak sembah patung Lata, Al-Uzza, Al-Manat, lalat tu hingga kat dia pun dia tak boleh buat apa-apa saja. Dan itu Tuhan memperli. Itulah kekuasaan Allah. Jangan lupa. Walau istama'ulah, walaupun kamu dan juga sembahan kamu tu berkumpul, duk musyarat, buat meeting, nak buat zubab, seekor lalat, tak boleh. Pakar saintis ke apa semua, tak boleh je. Pakar bio, apa benda, kimia, fizik dan sebagainya, buatlah. Tak boleh, buatlah lalat tu. Tak mau, lalat plastik boleh je. Kan lepak bateri dalam tu pakai remote, itu boleh. Anak-anak kita main kan. Okey, tapi lalat hidup betul. Allahu Akbar. Subhanallah. Itu menunjukkan bahawa kita ni zaif, kita ni lemah sangat di hadapan Allah. Kita lalat pun tak mampu. Saya. Tapi musyrikin Makkah, dia takwil. Apa umpamanya? Saya. Wa in yaslubhumuz zubabu syai'an la yastanqidhuhum min. Ayat lepas tu. Wa in yaslubhumuz zubabu syai'an la yastanqidhuhum min. Kalau lalat tu bawa benda. Tayyib, hantar ada sembahan, kemudian ada makanan kat depan tu. Lalat pergi hinggap, dia bawa makanan tu. Sembahan tu pun tak mampu nak halang lalat tu. Allahu Akbar. La yaslubhumuz zubabu syai'an la yastanqidhuhum min. Dha'ifat talib wal matlub. Allahu Akbar. Allah beritahu kepada kita betapa lemahnya orang hidup menyembah orang makhluk tu dan juga makhluk sembahan tu. Kalau anta sembah si fulan, anta faham maksud sembah ni, bukan semestinya anta pergi sujud kat dia. Yang Tuhan kata fala taj'alu lillahi anza, dan tandingan tu bukan mesti atas sujud kepada si fulan. Sujud kepada pokok tu atas. Allahu Akbar. Orang dia sembah kubur tu kan, bukan maksud dia pergi tu sembah kat kubur tu. Sayyid, yang kata muskil memohon pertolongan dengan tu. Itu poin kat situ, memohon pertolongan dengan ahli kubur tu. Yang ulama tu cakap tu. Bukan usul pergi sembah kat kubur tu, sembah kubur buat apa? La yansa'un wa la yadhur. Tak beri manfaat, tak mudarat pun. Tapi yang duduk cara ulama duduk tentang, duduk marah sangat tu, mengharamkan tu, memohon pertolongan. Boleh tak? Orang dah mati. Itu nak cakap sini. Meminta pertolongan dengan bomoh lah, kita panggil tu bomoh lah, istilah kita orang Melayu kan. Saya, boleh tak boleh? Boleh. Hak mana hak boleh tu? Nabi dah tetapkan. Selagi mana tak bercampur dengan syirik. Apa yang dibaca tu, dia punya jampi serapah dia tu, boleh. Yang ulama' dia larang tu, yang tak jelas dia punya, dia punya apa benda, apa mantra saya, mantra, mantra apa benda, entah lebih kurang macam tu. Saya pun tak faham. Kisah saya orang kampung saya panggil jampi serapah je. Rasa faham lah kot. Yang kita duduk marah itu apa, mengenai jampi serapah tu, benda yang tak clear yang dia baca. Entah pergi jumpa bomoh, yang tak clear. Yang ni laut ni. Bismillahirrahmanirrahim. Yang diam tu apa yang diam tu? Itu tak clear. Yang kita benarkan, yang clear. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. You are okay? Okay? Ada naf. Nabi benarkan. Yang tak kira bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya haminun lamra. Entah apa-apa cik. Di Quran pun tak ada surah tu. Tak boleh. Walaupun terdengar macam bahasa Arab kan. Tak boleh. Sama juga kalau dia tu orang Melayu. Okey je. Saya tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan ku sembuhkanlah penyakit sifulan, sifulan. Okey. Clear. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat bumi langit, empat bumi, empat langit, empat mak kata, pak kata, kaki tirau mata jari, jauh mengau mata panas, dia tak panas kita rasa. Okey je. Kan? Tapi itu syirik. Mereka empat ibu bumi, ibu langit mana tu? Itu saya dululah, dulu. Itu zaman jahiliyah kan. Sekarang saya tak dah. Saya dah kembali, saya dah hijrah ke Madinah dah. Okey, itu masa saya jahiliyah dulu, saya hafal lah tu. Doa-doa Sulaiman, orang nak bersalin kan. Orang minta apa ni, nak apa ni, orang bersaling kan, dia panggil minyak selusuh, minyak apa sini, tak tahu panggil apa saya, minyak pelincir lah kot, lebih kurangnya kot, bahasa standard ni kan, minyak pelincir lah, minum minyak tu lepas tu beranak, Allahu Akbar. illa an yasha Allah. Cahayanya pergi minyak tu. Tak logik lah syaitan minum minyak beranak. Logik lah. Logik akal tak terima. Melainkan kalau atas duk minum minyak sampai botol-botol logik sah. Ha, banyak sangat dah minyak berbotol-botol dan tu kan. Yang keluar minyak je. Ha, logik juga kan. Ini atas minum je. Bismillah minum ada sudu tu. Tak keluar. Tak keluar anak. Itu zaman saya jahiliyah dululah. Sekarang saya dah hijrah sah. Ha? Saya hijrah ke Madinah. Allahu Akbar. Ah, maka oleh kerana ayat ni turun, musyrikin Makkah dia tanya, ah, apa bodoh sangatlah Muhammad ni. Kata wahyu ni wahyu Tuhan, Al-Quran daripada Allah. Zalikal kitabu la raiba fi. Muhammad kata kan, Quran ni tak ada syak ragu. Apa Tuhan ni cakap lalak buat apa? Dia tak yakin apa yang Muhammad datang ni daripada daripada Allah. Baik, maka Allah jawab. Ha ni. Lalak tu tak apa besar. Lalak tu zubabat, lalak az-zubab. Baik, besar. Kan Tuhan kata aku tak malu pun daripada besar. Aku nak nak umpamakan kau yang buhuk gangai ni tak percaya wahyu daripada aku, aku umpama engkau seperti nyamuk, lebih kecil lagi pada lalak. Okey je. Tuhan nak beritahu, Tuhan tak malu jenis orang ingkar. Tak malu. Kenapa pasal antas diri kita yang ingkar ini pun tak malu? Kan tak, macam saya cerita pada antas, oksigen dari hari Tuhan bagi, nasib Tuhan tak lenyap kat oksigen tu. Bawa padan muka antas kan? Tak menyawa dengan apa saya? Tuhan bagi karbon dioxide je. Sekeliling antas. Antas nak nak berapa dengan apa? Ha, itu Tuhan tak malu. Ya, macam antas lah. Antas bagi, bagi, bagi pada orang. Bagi kan, tolong. Nah, sekali dia pergi nak tekan antas daripada belakang. Nah, antas pun tak malu. Apalah awak ni kan? Sanggup macam tu buat pada saya. Kan, awak ni seperti, tak tak ubah seperti. Ya, antas pun umpama kan. Tak malu lah pasal antas dah rasa banyak bagi pada dia. Begitu dengan Allah. Lagi tak malu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhfaha. Tuhan kata, sekiranya kamu semua, wahai orang yang duduk menyawa ni, setiap hari ni kan, wa in ta'uddu, sekiranya engkau menghitung, ni'mat Allah, ni'mat Tuhan beri kepada kamu semua, la tuhfa, tak terhitung pun. Ada tangan, ada mata, ada semua. Satu kali bangun pagi esok buta. Baru masa tu nak sedar jumpa Tuhan, baru nak berhijrah ke Madinah kan. Ketidak masih dalam jahiliyah. Tayyib. Fama fawqaha, bukan saja benda yang kecil Tuhan tu. Bahkan lebih besar pada itu Tuhan, Tuhan boleh umpama ke antas. Daripada kecil sehingga besar, daripada besar yang kecil Tuhan tak malu. Fa ammal ladzina amanu. Sedangkan amma tu manakala, sedangkan semua bolehlah. Fa tu boleh terjemahkan pada justru. Oleh itu, fa ammal ladzina amanu, oleh itu orang-orang yang alladzina amanu, yang percaya. Amanu tu maksud beriman, kata Imam Mazhab ni percaya. Iman maksud apa? Percaya. Iman maksud apa? Percaya. Saya beriman pada Allah, saya percaya adanya Allah. Saya beriman dengan Alkitab, Al-Quran, saya percaya semua isi kandungan Alkitab. Lain dengan musyrik, lain dengan orang kafir zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kafir. Apa itu kafir? Tak percaya. Iman, percaya. Lawan dia kafir. Dari segi istilah, dari segi bahasa. Baik. Manakala orang percaya bahawa Al-Quran ini atau perumpama, perumpamaan sebegini datang daripada Allah, fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Maka dia tahu, mereka semua tahu bahawa ayat umpama daripada Allah ini memang benar daripada Tuhan mereka. Al-Haq. Al-Haq, satu kebenaran daripada Tuhan mereka. Mereka tidak syak syak. Wa amma alladhi nakafaru. Manakala orang-orang yang alladhina kafaru, yang tak percaya seperti musyrik, fayaqulun, mereka telah berkata, madza madza, apa itu madza? Ma huna ismu ism, istifham mubtada. Mula dengan ma za mas alladhi, ma alladhi, ma za ma alladhi. Tayyib, alladhi maksudnya khabar mubtada. Kalau kita baca bahasa Arab kan, dia belajar mubtada mesti ada khabar. Ma alladhi, apa-apa yang. Tayyib. Fayaquluna madha, mereka kata madha, malladhi, apa yang arad Allah, malladhi arad Allah bihadha masana. Sebenarnya Tuhan nak apa ni, Tuhan umpama kita ni macam seperti seperti lalat si nyamuk ni, apa cerita ni? Tuhan nak apa? Apa maksud dia? Dia nak ingkar pada Allah. Tayyib, dia nak apa? Nak ingkar. Saja main-main. Anda tahu kan, yakhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Ayat lepas kita dah belajar. Mereka suka mempermainkan Allah. Suka. Bila Muhammad datang saja baca Al-Quran, dia memain. Betul ke ni Muhammad ni kan? Gila betul kan? Tukang sihir, tukang syair. Tayyib, pandai, dia pandai buat reka-reka ni. Kemudian dia kata Tuhan, Tuhan beritahu kat dia. Mada arada Allah? Mallazi? Apa yang arada, dikehendaki Allah bihada, dengan ini masalan, perumpamaan, ini perumpamaan. Kemudian Allah jawab, dia punya jawab dia. Tayyib, Tuhan jawab, yudhillu bihi kathiran, dengan sebab perumpamaan inilah ramai daripada hamba-hambaku yang kufur. Nak beritahu pada anta, alhamdulillah anta, pasal kita dah kuat-kuat kita keluar, kita dah beranak pun keadaan pun muslim mukmin, alhamdulillah. Cuba anta bayang, anta kuat-kuat anta duduk dalam keadaan orang orang kau ke, orang Jerman ke, orang Cina ke, Jepun ke. Begitulah perumpamaan orang musyrikin pada masa itu. Musyrik saya, duduk sembah patung berhala semua, berzina semua, pelacur semua ada, melompok mencuri semua ada saya. Kemudian bila datang keadaan begini, ramai orang tak percaya, ramai orang kufur. Begitu juga dengan kita. Allah, masa duduk zaman Nabi SAW, sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, masya-Allah, sahabat dia beriman pada Nabi. Itu yang boleh beriman, yang tak percaya ramai lagi. Sambung juga dengan kita pada hari ini bersama. Nabi pun dah meninggal, sahabat pun dah mati. At-tabi'in pun dah mati, salafus salih radhiyallahu alaihim ajma'in pun dah mati. Kadang-kadang kita tak boleh terima apabila Allah buat wahyu, buat sunnah, Nabi buat sunnah. Tak boleh terima juga itu. Itu satu hal juga. Itu daripada daripada aman-aman semua tu, daripada musyrik. Dia orang payah nak terima. Kenapa? Kenapa payah nak terima? Sorry. Kalau ada Nabi depan kita, kita tahu dia tu Nabi, kita boleh yakinkan Nabi dah mati. Semua dah mati. Salafus salih dah mati. Bila bercakapkan Quran hadis pun kita tak pernah percaya lah. Baik. Itu daripada amal, daripada sifat-sifat munafikin dan juga kafirin, musyrikin. Wa yahdi bihi kathiran. Allah menyesatkan ramai daripada manusia dan memberi hidayah kepada ramai juga daripada manusia. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Begitu cantik firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah beritahu, aku tak pernah menyesatkan mereka. Aku tidak pernah menyesatkan mereka, musyrikin ke, kafirin ke, munafikin ke, mereka sebab mereka fasik. Apa itu fasik? Banyak sangat berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang banyak berdosa, anda tengoklah, dia banyak ingkar kepada Allah, banyak dia memaksati Allah. Berzina, minum arak lagi apanya dan macam-macam. Solat tinggal, zakat tak semua. Dia complete. Dia punya maksiat dia tu, fasik dia tu. Maka Tuhan jawab, وَمَا يُضِلُّ بِهِ. Memang patut dah aku sesatkan dia. Tapi kalau kita solat tak tinggal semua, kadang-kadang kita buat silap, Allah tak akan sesatkan terus. Tapi Tuhan jawab kat sini, orang yang fasik banyak sangat ingkar pada aku, pasal aku sesatkan dia. Allahu Akbar. Baik. Kita tengok dia punya faedah pengajaran daripada ayat syar. Pertama, isbat al-haya' lillahi azza wa jal. Kita wajib mengisbatkan. Apa isbat? Kita wajib menetapkan bahawa adanya sifat malu Allah. Adanya sifat malu di sisi Allah. Allah pun pemalu juga. Tetapi malu Tuhan sama dengan kita? Tak sama. Malu Tuhan lain. Malu kita lain. Logiknya, kita sebagai manusia, anta malu juga. Malu bertanya sesat jalan anta. Sebab anta banyak malu ke arah kejahatan. Tapi anta tengok Allah maksiat tak malu pun. Ya. Allahu Akbar. Min alamati sa'ah. Daripada tanda-tanda kiamat, Nabi beritahu kan, berzina tepi jalan pun tak malu saya. Tapi anta nak malu salat subuh bangun pukul 10 tengah, 10 pagi saya, anta malu nak salat kali, anta tak salat. Allahu Akbar. Itu malu kita. Malu Allah dibagi. Baik. Apa bukti? Kita tengok nanti. Kita tengok dalam hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda. Malunya Tuhan. Tuhan malu dia buat baik kepada makhluk. Pada hamba dia. Malu kita, kita ingkar kepada Allah. Itu beza. Inna rabbakum hayyun karim. Inna rabbakum hayyun karim. Sesungguhnya Tuhan kamu pemalu dan juga maha mulia. Inna rabbakum hayyun karim. Sesungguhnya Tuhan kamu semua pemalu tetapi mulia. Yastahyi min 'abdihi. Apa sifat malu Allah? Tuhan malu. Tuhan malu terhadap hamba-Nya. Siapa hamba dia? Kita lah ni. Maksud 'abdihi, 'abdil mukmin. Hambanya yang beriman, bukan kafir. Tuhan malu kepada hambanya yang beriman. Iza rafa'a yadaihi. Tuhan malu terhadap hambanya yang beriman apabila mengangkat kedua-dua tangannya. Rafa'a yadaihi ilaihi. Mengangkat kedua tangannya kepadanya. Mengangkat tak apa ni, Syed? Mengangkat tak apa? Berdoa. Tuhan malu. Bila tengok saja anta yang beriman, yang mulai dan sebagainya, tahajud, salat dan sebagainya, anta mengangkat untuk berdoa. An yaruddahuma sifran. Tuhan malu sangat kalau seorang hamba dia yang beriman betul-betul percaya adanya Allah, sayyid, kembalikan tangan dia keadaan kosong. Apa maksudnya? Tuhan malu. Maksudnya bukan Tuhan dah. Bukan Tuhan yang kita beriman dah. Sekiranya kita berdoa, Tuhan tak makbul. Itulah makbulnya. Bermakna Tuhan ini sangat suka memakbulkan doa kita. Wa iza sa'alaka ibadukan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum. Tuhan kamu berfirman kepada kamu semua, wahai hamba-hamba Allah. Ud'uni. Berdoa, mohonlah kepada aku. Astajib lakum. Pasti aku akan makbulkan, mustajabkan doa-doa kamu. Subhanallah. Subhanallah ya akhi Muslim. Tuhan perintah tu. Kita yang malas. Allah. Kenapa dalam hadis yang lain mari, Nabi beritahu Tuhan memang suka memakbulkan doa hamba-hambanya. Nanti antar muskil. Allah tak, saya dah 10 tahun doa tak makbul. Kan? Tengok juga lah bersyarat lah. Hantar minta apa? Kalau hantar minta benda maksiat, Allah tak bagi, alhamdulillah lah sir. Sahib, kalau seorang, saya umpama kan, seorang tu dia memang kaki perempuan. Sahib nak berzina. Tengok si fulan lah, seorang perempuan, cantik lawa lah dia, ha? Dia pun bangun mana? Ya Allah, ya Tuhan ku. Kalau dapat teka perempuan dari Allah, aku memohon padamu. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Badi'ah. Semua. Ya Allah, Al-Fadl Samad. Semua sebut ni kan? Asma'ul Husna, Asma'ul Husna, apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikil Quddus. Semua sebut. Pasal Tuhan kata, walillahi al-asma'ul husna, fada'uhu biha. Ketika berdoa sebutlah nama-nama Tuhan kamu sifat. Dia sebut semua. Soal 9 nama semua dia sebut. Pasal apa? Supaya cepat makbul. Tuhan tak makbulkan Syekh. Alhamdulillah. Patut begitu. Ini apa Ustaz? Saya dah lama Ustaz. Rasulullah umur saya 10 tahun. Saya dah tunggu dia. Pasal antar nak buat cara tak betul. Tuhan selamatkan antar. Alhamdulillah. Yang Tuhan nak makbul benda-benda baik. Cuba antar balik ke rumah nanti tak duduk. Sangat berapa banyak benda baik. Minta minta dengan Tuhan berbanding benda tak baik. Ni minta nak rumah besar. Minta kereta besar. Minta bini. Besar pula silap silap. Apa ni. Apa yang besar-besar je lah. Antar suka minta kan. Tapi antar tahu tak dia punya akibat kesan daripada tu. Antar mampu ke? Mampu ke nak memiliki benda tu? Nanti dapat berbuk macam tu, besar macam tu, antar pun tak semayang. Masjid surah daripada nampak dah tak nampak. Pasal nak jaga rumah, takut pencuri masuk, orang bawa masuk. Alhamdulillah lah Tuhan tak bagi kita rumah besar. Nabi SAW pun, dalam hadis sahih, Nabi berdoa, antara doa yang maksud daripada Nabi SAW. Mintalah doa begini, Nabi kata, Allahumma ahyina miskinan. وَأَبِثْنَا مِسْكِينًا وَحْشُرْنَا مَعَ الْمَسَاكِينَ. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku kelak daripada mahsyar bersama-sama dengan para orang miskin. Kenapa orang miskin paling ramai masuk syurga sah berbanding orang kaya? Allahu Akbar. Bukan mana pada ni tak antar gadar rumah tak. Kalau antar kaya lah kan, kata-kata semua gadai. Bukan begitu. Kalau anta pandai jaga harta anta, anta kaya pandai jaga amanah dengan harta yang Tuhan bagi, Allah Uthman pun kaya pun. Habis harta bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, menantu Nabi, bekah menantu, ex menantu lah. Kan ya, lepas mati kan dua orang, kahwin dengan Uthman, anak Nabi perempuan, meninggal dua-dua. Yang kekal jadi menantu Nabi siapa? Ali bin Abi Talib kahwin dengan Fatimah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Uthman kaya dah habis harta. Khadijah pun kaya apa? Kan? Ibu-ibu kat belakang. Umi-umi, emak-emak, mama-mama kat belakang tu kan. Khadijah kaya apa? Sponsor tu, sponsor suami dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah. Sponsor tu. Kahwin, saya tak pernah dengar berapa mas kahwin dia. Sponsor. Dulu timbul isu apa lah? Isu sponsor ni, lelaki, apa namanya? Ha? Al-Mishar. Al-Mishar lah? Mishar lah, lebih kurang. Mishar. Tak apa. Tapi kena tahulah, bukan lelaki ni jahat. Entah pun, perempuan pun kena tahu juga. Kalau lelaki memang kaki duit, jangan. Habis harta kita ke arah kejahatan. Baik kita cari yang bagus. Baik. Allahu Akbar. Innallaha inna rabbakum hayyun karim yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi Allahu an yarudduhuma sifran. Subhanallah. Hadis sahih rawahu Abi Dawud. Hadis sahih riwayat Abi Dawud. Allahu Akbar. Nah, jadi banyak berdoa, banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi nak beritahu pada antum al-haya, perasaan sifat malu itu ada pada Allah. Baik, tetapi malu Allah dengan makhluk jangan samakan. Laisa kamitslihi syai. Tak sama sifat Allah dengan sifat makhluk. Jalan mudah paling logik antara tak tangan antang, tangan beruk, tangan kambing, tangan lembu, tangan ayam tak sama kan? Rupa sama antang pun tak sama kan? Ikhtilafu alwanikum wa alsinatikum, dalam sebuah Quran kan? Berbeza antara kita punya lidah kita, percakapan berbeza dengan kulit kita berbeza. Saya kulit macam tanah liat yang campur dengan tanah pasir pantai, lain sikit colour dia kan. Mungkin antara yang putih ni campur dengan tanah pasir pantai je, nampak melepak putih kan. Dah berbeza. Jadi apa antara sama kat antara dengan Allah? Laisa kamitslihi syai'. Faedah kedua daripada ayat yang kita baca ni, Allah berhak memberi apa-apa perumpamaan. Banyak dalam Quran, seperti dalam surah Al-Ankabut ayat 41. Matalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabut ittakhadhat baitan. Allah. Allahu Akbar. Perumpamaan orang-orang yang mengambil selain pada Allah sebagai wali dia. Wali ni apa? Pembantu. Wali sebagai apa? Pembantu ataupun wakil dia. Apa-apa saja. Sayyid nak jadi perantaraan dengan Allah. Niddan. Fala taj'alu lillahi andadan. Dalam suratul Ankabut ayat 41. Perumpamaan orang menjadikan sesuatu itu setanding dengan Allah. Wali. Nak samakan dengan Tuhan. Kama salil Ankabut. Seperti apa Al-Ankabut? Spider. Spider speaking saya kan? Masya Allah. Kata takabur sikit sah. Bila speaking spider. Al-Ankabut apa sah? Labah-labah. Itu bahasa Melayu lah. Bahasa Jerman apa sah? Tak tahu. Ha? Oh, Masya Allah. Ha, kita ada pakar Jerman kat sini. Dengar-dengar. Perancis apa? Tak ada. Alhamdulillah. Kama salil Ankabut. Allahu Akbar. Allah umpamakan anta golongan ingkar seperti Ankabut. Seperti laba-laba. Tu pula anta ambil aktibar sikit. Allahu Akbar. Kita ni kat Allah umpama macam-macam dalam Al-Quran. Tak boleh nak ambil aktibar. Cuba duduk renung baca Al-Quran kan. Seperti laba-laba. Pasal apa pula? Anta nampak laba-laba dia buat sarang dia. Sarang tu rumah dia lah. Pasal tu Tuhan sifatkan. Ittakhadzat baitan. Laba-laba yang membina rumah. Baik masuk rumah. Allahu Akbar. Kemudian kenapa Allah umpamakan apa benda Ankabut? Kenapa Ankabut laba-laba ni buat rumah dia, dia buat jaring, dia buat dia pintar-pintar, bukan main lagi 2-3 hari nak siap dia punya rumah dia. Tetapi manfaat tak rumah dia. Manfaat tak rumah dia. Mari angin tiup putus dia rumah dia, runtuh rumah dia. Hujan pun macam tu lah kena mari tempias kan. Kena rumah dia pun. Macam tu juga dia kena hujan. Dia ingat dia buat rumah dia tak kena hujan panas lah. Kena juga. Mari hujan. Kena basah dia. Laba-laba. Sama juga orang yang tak terus memohon apa-apa dengan Allah. Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Allah. Kepada engkau ya Allah sahaja. Iyaka. Kata Allah. Hanya kepadamu ya Allah. Na'bud. Aku sembah. Lepas tu orang tak ada sembah juga orang lain. Dia baca Fatihah tak ada hari kan. Allahu Akbar. Mana i'tibar? Mana i'tibar pada Al-Quran? Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Afala yatadabbaruna Al-Quran? Adakah kamu tak nak tadabbur, tak nak memahami isi kandungan Al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Adakah kamu ingin Allah kunci hati kamu? Aqfal. Maksud kunci. Aqfala kunci. Qulub hati. Kamu nak tahan kunci hati. Khatamallahu ala qulubihim. Ayat lepas baca kan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Apa itu ghishawa? Tahan kunci. Dengar benda baik tu dah macam tak ada apa. Dengar benda baik tu macam dengar berita. Kan? Berita nightline ke apa semua kan? Tak kira lah. Dengar daripada Al-Quran. Tak rasa apa. Sedangkan orang yang beriman. Apabila baca Al-Quran. Zukirallah wajilat kulubuhum. Orang beriman dengan Al-Quran. Bila dengar kalam Allah. Wajilat kulubuhum. Bergetar hati dia syekh. Menangis antar. Menangis kita dengan Al-Quran. Ramadan tak syekh dia baca kan. Nangis-nangis tak syekh. Kat depan tu imam bacakan. Antar tu gelak ke belakang. Gelak tu imam. Pasal tu imam menangis. Dia sedih sangat ada awak meninggal pun. Antar pula. Antar lah. Tu imam tak dabur. Baca Al-Quran. Buat neraka kan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa quduhan nasu wal hijarah. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Kan dia pun menangis. Antar pula gelak. Apalah terima ni kan. Dia menangis. Dia sedih. Tapi balik kampung apa. Kan tahu ni kan. Allah. Afala yatadabbarun al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalaha? Sayyid. Allah umpamakan dengan ankabut. Hati-hati jangan sampai kita jadi ankabut. Allah sia-siakan kita azab. Doa tak makbul. Setiap hari rezeki kita kena tarik. Wa'mur ahlaka bis-salati wa-sabir 'alayha. la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Surah Taha. Perintahkan ahli keluargamu supaya semayang. Jangan tinggal semayang. Kalau istilah yang saya suka guna, salat. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha sabar. Semayang ni kena sabar, tak sabar malas ke? Setan kiri kanan ni. Tak main kalau hantar lagi nak bertawak kan lagi banyak jenderal-jenderal hantar. Captain paku, 45 paku atas ni. Daripada tanduk kecil jatuh dah cip panjang. Macam syaitan menghantar kat hantar tu. Hantar ni bertawak saja mesti ada. Qarin. Bukan qarin hantar duk-duk nyembah dia tu. Nak suruh hantar mari wahyu kat hantar kan. Panggil duk seru qarin tu beri perasaan kemiang semua. Kan makan najis perasaan suruh qarin hantar mari. Kemudian, oh ni, kaki hantar bekok ni, hantar pergi pijak ni, pijak rumah dia. Dia kata, hantar pijak lubang kan, main bola. Kan, hantar main bola, tengah padang, hantar masuk lubang. Kaki hantar selio bengkok. Lepas tu jumpa Tok Mama, Tok Mama kata, hantar pergi pijak lubang sini. Pada kaitan langsung, memang kaki hantar selio saya. Kaki hantar selio. Allah, Allahu Akbar, Sayyid. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati jangan sampai Allah menutup pintu hati kita. Pendengaran, baca Al-Quran pun tak rasa apa dah. Dengar Al-Quran pun tak rasa apa. Macam dengar lagu lah saya. Dengar lagu lebih baik dengar Al-Quran lah sah. Kan kat ofis saya tu, lagi kuat pasal lagu, lagi kuat pasal mengaji. Ya? Sama harap tu kan. Siapa bergema-gema kat situ. Dia orang ada macam bengang je. Kan, biar tu. Hari ni pun saya mengamuk juga ni saya kata. Saya nak lawan dia orang kan. Allahu Akbar. Baca majalah paper tak tahari boleh, baca Allahu Akbar. Dengar berita boleh tak tahari, kenapa tak dengar Al-Quran? Kita baca majalah surat khabar tak tahari beli je. Apa spala, apa benda politik, apa benda macam-macam lah kan. Satu rumah tu kadang saya tengok tu kan, saya pernah pergi rumah sana tu. Sampai 4-5 jenis apa surat khabar kat rumah dia, dia beli. Sanggup tu baca tu. Semuka demi semuka dia baca. Kalau baca Al-Quran macam tu dia lagi bagus je. Baik. Kalau ada berapa halaman agak-agak satu surat khabar? 50. Sampai 50. Lebih kurang 50 saja. Kalau kali dengan 5, Allahu Akbar, cerita banyak Al-Quran. Banyak mana dah tadi baca? Dan kalau baca tu dapat ibadat, dapat pahala satu huruf. Yang baca tu tu bukan kata dapat dosa. Ha, takut-takut benda atau tengok tu benda tak bagus, nanti dapat dosa. Ha kan? Dapat dosa tu kena tengok lama. Kan? Hak yang tu, hak berita tu, Masya Allah, hak yang selingan sebuah berita. Haa, itu hati yang lama tu. Daripada dapat pahala, dapat maklumat kan. Kita pun kena ada maklumat tu, ada ni macam katak bawah temburung. Tak tahu. Kan? Orang kata, kalau kira Allah mahu kita meninggal pun kita tak tahu. Tak boleh juga. Tak tahu. Allah. Al-Ankabut. Jangan jadi macam Ankabut. Wa inna awhanal buyut la baitul la'ankabut. Allahu'ala. Wa inna awhanal buyut. Wa inna awhana al-buyut la baitul 'ankabut. Allah. Rumah ankabut ni memanglah macam tak bergunalah. Awhan. Macam saya cerita pada anda tadi, tak gunalah. Mari hujah panah apa tak lebih manfaat. Begitu juga dalam surah Ar-Ra'd ayat 14. Allah buat perumpamaan juga. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasit kaffaihi ila al-ma liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi walladhina yad'una min dunihi la yastajibuna lahu la yastajibuna lahum bi shay'in illa kabasit kaffaihi ila al-ma liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi. Sama juga orang-orang yang tak suka ni nak dekat dengan Tuhan ni, suka jauh dengan Tuhan, suka buat maksiat dengan Tuhan, tak percaya macam tak ada Tuhan lah pun hantar buat maksiat ni kan. Selalu ingkar. Saya. Tuhan umpama seperti apa? Illa kabasuti kaffaihi ilal ma', seperti seseorang yang menghamparkan basit, menghulurkan tangannya ke air. Kemudian duduk macam tu, liya belughafa. Mudah-mudahan dia kata, ya Allah, mudah-mudahan air itu dapat menghilangkan dahagaku. Antar pergi ulur dekat sungai, dekat air, dekat kolah apa sah. Atau tunggu je air sampai ke mulut antar. Tak dapat apa. Entah pergi doa kat patung kan. Entah harap-harap patung dia apa-apa. Wa ma huwa bibalighi. Tak dapat manfaat saja. Tak dapat manfaat. Anta jumpa bomoh sembuh penyakit anta. Anta baca Al-Quran sembuh juga penyakit anta. Berbeza dua tu. Anta pilih, Tuhan dah bagi. Tuhan dah bagi. Pada anta wala tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili. Jangan ikut jalan-jalan syaitan kat tepi tu, Tuhan kata. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wala tattabi'u subul. Ihdinas siratal mustaqim, kata minta jalan lurus kan. Tuhan dah bagi jalan anta. Nak doa? Idza sa'alta, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila memohon, mohonlah kepada Allah. Bila minta apa-apa, minta rezeki, minta apa. Idza sta'anta, bila memohon pertolongan, anta nak kena zalim, ya Allah, hilangkan aku daripada kezaliman. Nabi-nabi dulu berdoa ke Tuhan, apa masalah anta? Anta nak minta orang lain. Utamakan anta dengan Tuhan. Itu maksudnya. Jangan utamakan benda yang boleh membawa kepada kesyirikan. Buang dulu usaha ikhtiar dengan jalan yang lurus dulu. Anta minta dulu dengan Tuhan. Dah rasa tak mampu, pergi jumpa rajulun faradah. Ustaz, tolong doa ke saya. Ini anta suruh ustaz doa anta, anta pun tak semayang. Apa cerita? Suruh semayang ajak anak. Minta maaf kan? Okay, kita ambil contoh lain lah kan? Pasal kat sini semayang ajak ada? Ada saya buat contoh. Ayah berbotol-botol, berpuluh-puluh botol kat depan tu. Nak suruh anak tenang, apa panggil? Bukan, macam terah hati. Konon ni lah terah hati. Memang anak pun gelap hati saya semayang bantok. Dah lah SPM, dah umur 17 tahun saya. Allah. Semayang tak Nabi umur 10 tahun suruh pukul. Fadribuhum bi'ashrin. Muru sibyanakum, muru auladakum. Riwayat lain-lain ya. Perintahkan anak kamu apa? As-salah. Saya salat ketika umur berapa? Bisa da'in. Umur 7 tahun. Suruh semayang. Ajar anak 7 tahun. Anak saya umur 4-3 tahun dah tahu semayang lah, Syed. Anak saya umur 3-4 tahun dah tahu semayang. Anak saya. Yang laki Ruwais tu umur 3 tahun. Yang Sumaya 4 tahun. Dah saya ajar semayang. Main ketika semayang dengan saya, siap dia, berbirak sepukul. Nabi sepukul umur 10 tahun, saya 7 tahun, umur 4 tahun sepukul dah. Pasal saya ambil jangan shortcut sikit lah, kan. Pasal saya takut mati awal, saya ambil shortcut. 7, saya ambil awal sikit lah, 4 tahun kan, okey je. Alhamdulillah, tahu semayang dia. Tunggang tanggit, tahu dia rokok semua, tahu dia. Yang ruas tu 3 tahun tu, dia tengok saya baca apa, mulut dia. Bunyi kan, dia dengar saya bunyi kan, baca. Muru auladakum, muru sibyanakum, perintah umur 7 tahun. Fadribuhum, pukul anak kamu. Jika umur bi'asrin, 10 tahun tak semayang. Pukul. Sayyid, kita azan dulu. Fadal. Ya Rasulullah. Faedah seterusnya, annal qiyas hujjatun. Berdasarkan ayat ini juga kita boleh ambil i'tibar, ambil faedah bahawa Allah membuat perumpamaan. Apa yang diumpamakan itu di ayat qiyas pada hukum. Sayyid, qiyas. Seolah ada hukum qiyas kat situ, ulama istinbat. Mana wujudnya hukum qiyas dalam kaedah menentukan nak apa? Menterjemahkan hukum syarak. Kita ada berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma' Sahabat, kemudian kita ada Qiyas dan sebagainya. Berdasarkan ayat begini, jelas bahawa wujudnya hukum ataupun kaedah Qiyas dalam Islam. Baik? Boleh, harus. Selagaimana Qiyas tu tak batil lah. Jangan Qiyas benda tu pula macam diqiyas oleh apa? Oleh seorang sahabat nak minum arak tu kan? Itu pun Qiyas batil. Apa dia punya ayat dia? Ha? Dia minum arak, mabuk. Pasal tu aku baca Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabil. Wahai orang beriman, jangan kamu mendekati salat ketika keadaan sukara. Apa sukara? Mabuk. Khayal. Apa saja. Hidup gam dan sebagainya kan? Hidupkan khayal. Jangan dekat ke salat. Itu pun kisiyah lah tu. Tuhan sebut sukara, mabuk. Pada asal hak mari sebut dalam Quran apa mabuk ni? Arak je. Mana Tuhan sebut gam? Ada gam dalam Quran? Ada apa benda lagi dalam Quran mabuk apa? Rokok ada? Dalam Quran? Dukhan. Surat Dukhan pun ada kan? Surat Dukhan maksudnya apa tu? Asap. Sebab kiamat nanti ada dukhan keluar daripada bumi. Jangan pula tak terima ad-dukhan tu maksudnya rokok. Surah rokok. Ada dalam Quran? Ada pun tak? Itu maksud harus. Ha, itu qiyas batil nama dia. Ha, itu qiyas dia pakai tu. Ha, dia pun baca ayat apa bendanya. Allah Akbar. Saya pun lupa juga. Kalau mengaji usul fiqh, biasa masyhur ayat tu. Sahabat. Di minarak, lepas tu dia khayal. Ada soal lain. Tuhan angkat ampun. Dosa apa yang kita telah buat. Ada ayat Quran. Dia qiyas batil pun dia. Tak boleh. Saya. Kemudian faedah seterusnya fadhilah kelebihan iman. Tengok, kalau kita seorang beriman betul saja, kita tak pernah mengingkari ayat Allah. Bila Tuhan sebut macam tu, kita tak banyak takwil, tak banyak tanya-tanyalah. Itu kita beriman. Macam antahlah kalau antah percaya pada si fulan, semua benda antah bagi kat dia. Itu panggil percaya. Kalau hati antah taradud, dia ni percaya tak ni? Hari ni minta duit, tak bagi. Esok tak bagi dah. Selata tak percaya dia. Tapi kalau tak percaya betul kat sebulan, orang yang tak percaya, tak akan bagi saja apa. Nak pakai kereta, ambil lah. Nak duit, ambil lah. Nak apa semua bagi. Kerana antah percaya. Begitu juga dengan iman dengan Allah. Kalau tak percaya betul-betul, sebut daripada Quran, pada hadis Nabi, terus amal. Kita banyak tanya. Dalam hadis yang sahih, apa buat tanya ni? Inna Allah yukrihu lakum qila wa qala wa kasratu as-su'al wa idha'atu al-mal. Sesungguhnya Allah amat benci. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah, sesungguhnya Allah yukrihu amat benci lakum kamu semua. Qila wa qala, suka sangat kamu cakap, ada orang kata, ada dia ni kata. Tak apa kata tak tahu. Pasal buat macam tu, ada orang kata. Siapa kata? Tak tahu. Inna Allah yukrihu. Allah benci. Makruh. Qila wa qala. Jangan. Saja nak menyedak cerita buat Ajinomoto atau pergi cerita dengan member anta. Eh, awak tahu tak? Ada orang beritahu saya tahu kemarin. Apa-apa bercerita. 4-5 jam atas berkarang cerita tu. Padahal anta je buat cerita. Bukan orang. Tak ada. No, tak ada. Kila waqala. Tuhan benci. Kenapa suka memasukkan? Pada hadis pun orang jenis macam ni. Kalau tak baca kita fakah pun kita langsung syafi'i. Ada kila. Itu baik pendapat tu. Kila. Perkataan. Ada pendapat. Ada sebahagian pendapat dikatakan. Kila tu dikatakan. Tak tahu. Daif. Mesti dalam mazhab ini disebut al-asah, al-arjah, al-mukhtar. Pengguna istilah dalam mazhab Syafi'i kan. Sayyid qila wa qala wa kathratu as-su'al. Tuhan benci juga orang banyak bertanya. Allah kalau itu tak dan tuan ni saya tak tanya. Memang saya tak suka tanya dah. Saya tahu dah. Dia sebut hadis ni jangan pas ni atas tu tak tanya. Dia kena ada takwil juga buat hadis ni. Wakaf satu soal ni macam orang musyriki Mekah tu. Tuhan beri perumpamaan orang yang ingkar kepada aku, memaksa aku, aku umpamakan seperti begini, begini, begini. Dia suka tanya, apa kerja Tuhan ni nak beri umpamaan kita tak kerja ke? Suka tanya, mana tanya benda yang tak berfaedah. Sorry. Ustaz pasal apa ustaz mengajar? Tak ada kerja ke ustaz nak mengajar je kerja? Pasal ada rumah apa? Relax. Itu soalan tak ada kerja. Soalan tak ada kerja. Islah saya lah. Tak ada faedah. La faedatan laha. Tak ada faedah soalan tu. Tak silap. Yang ketiga, wa idha'atul mal mubazir. Tuhan pun tak suka. Dalam surah apa? Suratul Isra' pada cerita ka innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang suka membazir ini termasuk dalam ikhwan. Apa itu ikhwan? Dalam mabuk syaitan. Baik, dalam hadis yang sahih lain pada cerita juga, innama ahlaka man kana qablakum, innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'al kathratu su'alihim kathratu su'al ala anbiya'ihim atau kama qala. Sesungguhnya umat-umat terdahulu sebelum kamu banyak dibinasakan. Bani Israel, kaum 'Ad, kaum Samud, kenapa? Kaum Lut. Banyak kaum-kaum terdahulu dibinasakan oleh Allah. Kenapa? Kerana suka sangat banyak tanya, banyak takwil Nabi mereka. Bani Israel, Tuhan kata suruh apa? Fazbahu baqarah. Suruh apa? Sembelih baqar. Apa itu baqar? Lembu. Surah baqarah suruh apa? Surah lembu. Pasal-pasal Bani Israel. Banyak sangat tanya. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awan. Bayna zalik fa'alu ma tu'marun. Tanya lagi. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Fati'un launuha tasurun nazirin. Tanya lagi. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Innal baqarata syabaha alayna. Wa inna insya'allahu lamuhtadun. Mana tanya Bani Israel? Dan lembu macam mana? Kala apa lembu tu? Lembu balau tak balau? Muda ke tua? Dia tanya. Lembu nak kena sembelih. Sama juga antar. Ya, suka juga bertanya macam ni. Ha ni, siapa musyrikin? Tuhan kata haram Allah. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizum min amali syaitan. Minu agak judi, semua-semua tilik nasib sebagainya termasuk dalam amal-amal syaitan. Eh, ustaz tak nampak ke syaitan duk judi? Dia kata tanya kan? Buat cerita. Ustaz mana nampak syaitan judi sah? Saya tahu iblis tak judi, tak menarok. Kan? Tak menarok dia. Iblis apa? Dia punya maksiat pada Tuhan. Tak sujud saja. Kan? Tak sujud saja. Wa isqala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allahu akbar. Apabila Tuhan kami katakan kepada Allah katakan kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu. Semua sujud. Illa kecuali siapa? Iblis. Jadi iblis. Dosa dia tak sujud je. Iblis mengarap ke? Tak. Dalam ayat lain ada cerita. Iblis tak? Saya? Memanglah maksud situ apa ni? Min amali syaitan, maksud amal syaitan dia amal dia menyeru anta. Supaya buat. Kalau dia tak, dia tak minum arak, dia menyeru anta kepada pada minum arak. Saya. Dalil dia pada ayat inilah fa'amallazina amanu fa'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Bila orang tu manakala orang beriman, dia tahu bahawa memang itu daripada Tuhan. Dia tak takwil, tak tanya, memang betul ni. Apa saja Nabi baca Quran memang betul daripada Tuhan. Wa ma yamsiqu 'anil hawa dalam surah An-Najmi, wa ma yamsiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad tak pernah yamsiq bercakap-cakap dengan hawa nafsu dia. Tak ada saja nak karang cerita 30 juz kat hantar, tak ada kerja dia nak tolong cerita kat hantar. Tapi in huwa illa wahyuha. Apa saja Muhammad cerita kat kamu semua ni, ingatlah wahai orang beriman ataupun kafir, mereka ni memang wahyu daripada Tuhan. Allah sayyid. Jadi orang beriman ni bila dengar saja firman Allah, dengar saja daripada sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, teguh dia beramal. Tarattu fikum amrain, tadawulan pada antum, tarattu fikum amrain dan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Tayyib. Allahu akbar. Faedah banyak lagi musannif buat ni, cuma saya tak sempat bacalah Syekh. Insya-Allah taala kita akan sambung pada akan datang kuliah, akan datang insya-Allah taala. Tayyib. Ada apa-apa persoalan yang berfaedah lah. Yang tak berfaedah tak ayalah. Soalan berfaedah ada. Itu istilah saya lah soalan berfaedah tu. Tapi mudah-mudahan kalau hantar sama masjid surah takkanlah nak cerita soalan tak berfaedah kan. Kita tak tahu. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Ada? Saya. Solat di depan kubur. Macam banyak oh, kubur. Ulama khilaf besar Syekh, masalah apa ni, solat di depan ada kubur. Begitu juga kubur di sisi. Ada pendapat yang apa ni, pendapat yang melarang tak sah. Pasal berdalil yang kata tak sah, pasal berdalilkan dalam hadis yang sahih, la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alayha. Bukan, terbalik. La tajlisu 'ala al-qubur wa la tusallu ilayha. Jangan kamu duduk di atas kuburan dan jangan kamu salat menghadap ke kubur. Berdasarkan dalil itu, sebagian kata tak sah. Sebagai ihtiyat, sebagai jalan keluar, kalau ada apa ni, masjid atau semua tu, kita ada khiyar, ada pilihan untuk keluar daripada tempat tu, salat tempat lain lah. Namun ada juga pendapat sebagian ulama membenarkan. Tapi yang paling rajah menurut saya, dikuatkan dengan dalil-dalil, saya rasa tak tahu. Apatah lagi dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, tengoklah, buka dalam bab tu. Dalam bab mengenai ismayan di kuburan, di tepi dia ada kubur. Larang betul. Saya tak tahu pula kat Malaysia ni tu. Saya kata, wallahu ta'ala alam, yang setakat saya buat perkajian dalam mazhab Syafi'i, larang buat kuburan tepi masjid. Buat masjid tepi dia ada kubur. Dalam mazhab Syafi'i larang. Saya tak tahu ada kebenaran. Sekiranya anda jumpa, sila bawa kepada saya. Setakat saya kaji memang tak ada. Memang dalam mazhab Syafi'i saya larang keras buat kubur di tepi masjid ni. Suka. Saya tak tahu. Mungkin pinjam mazhab lain kot. Nanti saya kena kaji balik mazhab. Kita mazhab banyak kan. Mazhab Abu Hanifah, Imam Ahmad. Dan mazhab Syafi'i saja saya jumpa ni. Larang. Saya. Ala kulli hal. Kalau kata benda tu, apa benda tu khilaf. Khilaf di ulama. Tapi saya pegang antara pendapat yang paling keras lah. Supaya lebih berhati-hati. Saya bila ada larangan begitu, saya tak berani lah. Okay, pada tu. Pendapat manusia boleh pakai, boleh tolak, melainkan si Imam Malik rahimahullah ta'ala pesan kan. Pendapat manusia ni kan, ahad ni yu'khad wa yutrak. Pendapat manusia, Imam Malik kata, boleh dipakai dan boleh tolak, melainkan apabila datangnya hadis yang sahih, lihat datang hujah yang sahih pada anta, dalil yang sahih pada anta, kita wajib tinggalkan pendapat itu. Begitu juga perkataan Imam Syafi'i, idza sahal hadis fahuwa madhhabi, apabila sahih, kamu jumpa hadis sahih dibawa kepada kita, sama ni kita pegang sahih, boleh semayang di tepi masjid begitu, kemudian jumpa dalil yang sahih, hujah yang sahih, kita tinggalkan. Cepat selepas anta faham lah macam mana perbahasan ulama' lah. Sebab tak faham betul. Tapi saya tahu anda tak berfaham pun, keliru pun, masalah khilaf begini. Saya anda beramal dulu, saya tak kefahaman antum. Tapi yang saya pegang, selepas buat perkajian, saya takkan salat di masjid yang ada kuburan tepi. Di kampung saya, Terengganu semua banyak. Hatta apa bendanya dulu, masjid rumah, kat rumah saya pun memang ada kuburan, kemudian kita pindahkan. Saya, masa itu saya boleh, saya cadang, jadi kita pindahkan masjid, kita buat masjid baru. Saya yang jauh daripada kuburan. So yang lama tak pakai kita buat baru. Alhamdulillah. Itu pandangan saya wallahu taala. Yang terbaik bila ada larangan kita tinggalkan. Macam masing-masing akan boleh takwil lah mengenai hadis tu. Macam kata la tajlisu ala al-qubur wa la tusallu ilaiha. Jangan kamu duduk di atas kubur. Jangan kamu salat menghadap kubur. Orang faham menghadap kubur itu dia pergi kat kuburan betul. Yang duduk tu duduk atas kuburan. Tapi kalau jenis bina'an kubur boleh duduk atas siming tu, dia kata. Tapi wallahu ta'ala alam, bagi saya lah pendapat paling rajah, saya lebih ikhtiar sebagai jalan berhati-hati. Saya lebih suka tak duduk terus walaupun ada bina'an, ada siming tu kan. Kafur atau Imam Syafi'i istilah sebagai tajassus, kata saya. Bukan tajassus. Tajassus ni mengendak-endak, mengintai-ngintai, cari, suka. Ia panggil apa? Jaga tepi kain orang. Tajassus. Tapi tajassus dengan fat maksudnya membuat binaan simin. Jadi macam tu larang tu kan. So, ye? Duduk atas tu bagi saya pun tak boleh. Kemudian Nabi larang. So, tapi boleh di tepi dia menurut sebahagian pendapat lah. So, sebahagian lain kata tak boleh. Buat larangan begitu, diri lah. Masing-masing beramal dengan tahap ilmu dan juga ketakwaan. Saya, kita bukan nak bertekak masalah benda khilafiyah. Saya cerita daripada antaran. Tapi yang paling mulia di sisi Allah dan paling bertakwa dengan hukum. Faham maksud saya? Bila ada larangan, ada orang faham, tak nak duduk terus bila ada larangan. Walaupun ada ulama, sebagian ulama mentakwil, boleh tepi, jangan duduk atas. Saya mentakwil. Masing-masing ada cara saya bertakwa kepada Allah. Wallahu ta'ala. Sebenarnya begini Syekh, benda tu telah dijawab oleh ulama dia orang sendiri lah. Saya, atas saya belajar kat Mesir dulu pun, saya pernah tanya Syekh saya sendiri pun mengenai kubur Nabi SAW di Masjid Haram. Dia orang jawab senang je. Pada asal kubur Nabi itu bukan dalam masjid. Tapi masjid tu telah macam antak begini. Saya, kan Nabi mati kat mana Syekh? Di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Aisyah. Di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha sendiri. Jadi anta tahu kan makruf masjid Nabi dengan apanya rumah Nabi dan isteri dia dekat. Sayyid, dan anta tahu juga antara apa bendanya termasuk syariat tauqif. Para Nabi bila mati, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pada sahabat kan, bila mati sahabat Nabi, Nabi itu mesti dikebumikan di tempat tidurnya. Sekiranya benda itu tak dia tauqif daripada agama Hanif Ibrahim alaihissalam, sama juga agama Ibrahim ke siapa-siapa Nabi dahulu pun, dia mati kat tempat tidur, situlah akan dikebumikan. Itu merupakan syariat. Tapi khusus pada Nabi, bukan antar. Tak tahulah takut antar mengaku antar jadi Nabi kan. Antar pun istimbah hukum sini, antar pun tak nak antar kat katil rumah antar tu kan. Kat apa tak tidur, pembaringan antar mati tu. Ini khusus pada Nabi lah. So atas dasar tu tak ada, kita itu sebagai maslahah, kita anggap gitu lah. Tak boleh lah nak pindah kan, pasal apa, itu satu syariat dalam agama, benda tauqif. Nabi pun membawa agama daripada agama Hanif Ibrahim. Dia tak pernah membuat agama-agama yang baru. Mereka dia bawa agama yang lama. Saya? So, jadi bila tak faham, bermakna kubur tu pada asal di mana? Luar. Itu yang dijawabkan wallahu ta'ala alam. bila diperluaskan macam antara peluang semua tu, jadi kubur tu termasuk di dalam dalam masjid. Satu. Yang kedua, ini dah kita sirah lah. Wallahu ta'ala alam, saya pun mengkaji secara detail masalah sirah ini, apa tarikh sejarah apa Mekah Madinah. Saya tak kaji, bukan bidang saya kan. Tapi mudah-mudahan lah, nanti kalau ada masa saya kaji jugalah. Ilmu ni banyak dengan Allah Taala. Kadang-kadang saya tak mampu. Saya pernah membaca lah mengenai sirah, tarikh Najat dan sebagainya. Apa bendanya, atau boleh tengok kitab Muluk, apa bendanya Asyam, tarikh Asyam dan sebagainya, mengenai apa bendanya mimpi, apa bendanya, apa masa dipanggil persadifan, pemimpin masa tu, sultan, mimpi ada golongan-golongan yang yang seru kepada Islam, cuba menggali. Itu dia ceritakan dalam kitab sejarah, sejarah diorang. Tapi saya tak pernah mengkaji secara detail. Tapi ala kulli hal, sebagai kesimpulan, saya punya conclusion kat sini, pada asal kubur bukan tu, bukan daripada dalam. Dan juga perkhususan kepada Nabi SAW. Tapi anda pernah dengar juga apa bendanya, masalah apa, masalah sahabat-sahabat lain tak dikubumikan di situ pun. Saya tak semua dikubumi dekat Masjidun Nabawi. Semua dikubumikan di Bakir, di mana saja dia mati. Macam ada para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in meninggal ketika perang, kemudian para sahabat nak bawa balik jenazah supaya dikubumikan di Bakir, Nabi larang bumikan tempat dia orang meninggal kat situ. Bermakna tempat kebumi ni tak ditetapkan itu melainkan Nabi. Kemudian ada takwil lagi mengenai Abu Bakar dan Umar. Betul lah, Abu Bakar dan Umar kan. Saya tak pernah pergi ke Mekah, wallahu taala alam. Saya diceritakan begitu di tepi itu, dalam hadis yang sahih pun ada cerita juga Abu Bakar dan juga Umar pernah meminta izin daripada Aisyah radhiyallahu anha dikubumikan di tepi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak bermakna dikubumikan dalam masjid. Pada asal tak ada lagi. Tapi selepas Khalifah Uthman ibn Affan, umat Islam semakin ramai, maka semakin luas masjid itu dibesarkan. Baik, so, kira jauh lagi. Wallahu ta'ala alam, anda mungkin dah pernah pergi ke Masjidun Nabawi. Anda boleh tengok antara jarak ke kubur itu jauh tak? Nah, itu anda boleh hakak antara rumah Nabi dengan masjid. Baik. Wallahu ta'ala alam. Itu yang saya nukilkan. Wallahu ta'ala. Baik. Ala kulli hal, masa-masa sebagai ikhtiar lah. Saya ambil jalan ikhtiar, jalan berhati-hati. Saya tak, saya melarang lah. Tapi kalau orang salat juga, dia pegang sebagian pendapat. Wallahu'alam. Baik. Memadai kot. Ha? Baik, insyaAllah ta'ala kita pun rasa tak boleh panjangkan juga lain dah. Berapa tu? 9. Allah, dah jauh saya. Hantar punya jam ni dah lah jauh. Lepas tu kalau putih pula belakang dia punya background tu. Saya terpaksa lah mengendak-endak ni. Pukul 9 apa je? 9? 5 minit. Allahu Akbar. Dah terlewat 5 minit. Minta maaf saya. Minta maaf banyak tuan-tuan, puan-puan juga kat belakang. Mereka tak ada hajat kat rumah kan. Saya apa pun, mudah-mudahan yang baik datang daripada Allah. Dan juga manfaat pada antum semua. Dan juga kepada diri saya. Dan buruk itu mungkin daripada kelemahan diri saya. Saya aku lupa oleh hadza wa astaghfirullahalazim wa li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tutup majlis dengan tasbih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.